keutamaan Abu Ubaidah Al-Jawrah orang kepercayaan umat ini. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, tubuhnya tinggi kurus, bidang bahunya kecil, setiap mata senang melihatnya. Dia selalu ramah tamah sehingga setiap orang merasa simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadhu, rendah hati, dan sangat pemalu. Tetapi, bila menghadapi suatu urusan penting, dia sangat cekatan bagaikan singa jantan bersemu musuh. Dialah kepercayaan umat Muhammad SAW. Namanya Amir bin Abdillah bin Jawrah Al-Fihri Al-Quraisy, dipanggil Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar pernah bercerita tentang sifat-sifat yang mulia. Katanya, ada tiga orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlak dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara kepada mereka, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama yang masuk Islam. Dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu beliau menemui Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'ud, dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Karena itu, mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan Mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dari kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin di Mekah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama-sama kaum Muslimin yang mula-mula merasakan tindakan kekerasan, kesulitan dan kesedihan yang tidak pernah dirasakan oleh pengikut agama yang lain di muka bumi. Bahkan, ujian yang dialami oleh Abu Ubaidah ketika perang Badar menghadapi satu ujian yang sangat genting. Ketika itu, dia menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tetapi tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Terutama seorang laki-laki, dia mengejar Abu Ubaidah dengan sangat beringas kemana saja orang itu. Tetapi Abu Ubaidah selalu menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan laki-laki tersebut. Orang itu tidak mau berhenti mengejarnya. Setelah lama berputar-putar, akhirnya Abu Ubaidah terpojok. Dia waspada menunggu orang yang mengejarnya. Ketika orang itu tambah dekat kepadanya, dalam posisi yang sangat tepat, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan. Orang itu jatuh terbanting dengan kepala terbelah dua. Musuh itu tewas seketika di hadapan Abu Ubaidah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Mungkin Anda tidak mengira musuh yang tewas di tangan Abu Ubaidah itu tidak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandung Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang di dalam pribadi bapaknya. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allaha wa rasulahu pasukan muslimin kocar-kacir dan banyak yang lari meninggalkan pertempuran. Justru Abu Ubaidah berlari untuk mendapati nabinya tanpa takut sedikit pun terhadap banyaknya lawan dan rintangan. Demi didapati pipi nabi terluka, yaitu terhujamnya dua rantai besi penutup kepala beliau, segera dia berusaha untuk mencabut rantai tersebut dari pipi nabi SAW. Abu Ubaidah mulai mencabut rantai tersebut dengan gigitan giginya. Rantai itu pun akhirnya terlepas dari pipi Rasulullah SAW. Namun bersamaan dengan itu pula, gigi seri Abu Ubaidah ikut terlepas dari tempatnya. Abu Ubaidah tidak jerah. Diulanginya sekali lagi untuk menggigit rantai besi satunya yang masih menancap di pipi Rasulullah SAW hingga terlepas. Dan kali ini pun harus juga diikuti dengan lepasnya gigi Abu Ubaidah sehingga dua gigi seri sahabat ini ompong karenanya. Sungguh, satu keberanian dan pengorbanan yang tidak terperikan. Umar Ibn Khattab berkomentar bahwa Abu Ubaidah adalah orang ompong yang paling tampan. Rasulullah SAW memberinya gelaran gagah dan jujur, orang yang sangat dipercaya. Suatu ketika datang sebuah delegasi dari kaum Kristen menemui Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengatakan, "Ya Abul Qasim, kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan, karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi." Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Datanglah ke sini nanti sore. Saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah dan dipercaya." Dalam kaitan ini, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya berangkat mau sholat zuhur agak cepat. Sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi, tapi karena memang saya senang pergi sholat cepat-cepat." Setelah Rasulullah selesai mengimami sholat zuhur bersama kami, beliau melihat ke kiri dan ke kanan. Saya sengaja meninggikan kepala saya agar beliau melihat saya, namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. Akhirnya, beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu beliau memanggilnya sambil bersabda, "Pergilah kamu bersama mereka. Selesaikanlah kasus yang menjadi perselisihan di antara mereka dengan adil." Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. Inilah yang menunjukkan bahwa Abu Ubaidah adalah orang kepercayaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di hari Saqifah, "Ulurkan tanganmu agar saya bai'at kamu, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur, orang yang dipercaya.' Orang yang jujur, orang yang dipercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah." Lalu Abu Ubaidah menjawab, "Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kita pada waktu salat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, kita seyogianya membaiatnya menjadi imam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sisi lain dari kehebatan sahabat yang satu ini adalah kezuhudannya. Ketika kekuasaan Islam telah meluas dan kekhalifahan dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah menjadi pemimpin di daerah Syria. Ketika Umar mengadakan kunjungan dan singgah di rumahnya, tidak terlihat sesuatu pun oleh Umar kecuali pedang, perisai dan pelana tunggangannya. Umar pun lantas berujar, "Wahai sahabatku, mengapa engkau tidak mengambil sesuatu sebagaimana orang lain mengambilnya?" Beliau menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini saja sudah cukup menyenangkan." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ikut serta dalam semua peperangan Islam, bahkan selalu mempunyai andil besar dalam setiap peperangan tersebut. Beliau berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Dengan izin Allah, beliau berhasil menaklukkan semua negeri tersebut. Ketika wabah penyakit Ta'un merajalela di negeri Syam, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada Khalifah yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tahu kalau engkau memerlukan saya. Akan tetapi seperti engkau ketahui, saya sedang berada di tengah-tengah tentara muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri dari musibah yang menimpa mereka, dan saya tidak ingin berpisah dengan mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. Oleh sebab itu, sesampainya surat saya ini, tolonglah saya dibebaskan dari rencana engkau dan izinkanlah saya tinggal di sini." Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat itu, beliau menangis sehingga para hadirin bertanya, "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya, "Belum, akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ولا في السماء. menjelang kematiannya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpesan kepada tentaranya, "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. Jika kalian terima, kalian akan baik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah di bulan Ramadan, berdermalah, tunaikanlah ibadah haji dan umroh, saling nasihat menasihatilah kalian, sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian, jangan suka menipunya, janganlah kalian terpesona dengan keduniaan, karena betapapun seorang melakukan 1000 upaya, dia pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. Sungguh, Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Oleh sebab itu, semua mereka pasti akan mati. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat." Assalamualaikum warahmatullahi. Sepeninggal Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu berpidato di hadapan kaum muslimin yang berbunyi, "Wahai sekalian kaum muslimin, kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan. Yang demi Allah, saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya, lebih jauh pandangannya, lebih suka terhadap hari kemudian, dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang selain dari beliau. Oleh sebab itu, rahmatilah beliau. Semoga kalian akan dirahmati Allah." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم